الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. طيب بارك الله فيكم. Kita masuk bab yang baru yaitu bab ta'ajjud. Qala al-mu'allif rahimahullah bab ta'ajjud. Bab ta'ajjud. Ta'ajjud ya dalam bahasa sudah ta'ajjud gitu ya. Kagum, umun. Falahu sighatani. Bab ta'ajjud ini memiliki dua sighah secara nahwu. Adapun yang tidak secara nahwu ya banyak. Bahkan ketika seorang kagum takbir Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi dalam segi nahwu hanya dua. Ihdahuma ma'af ala Zaidan. Yang pertama adalah ma'af ala Zaidan. Contohnya, ma'ahsana Zaidan, alangkah bagusnya si Zaid. Ma'afdolahu, alangkah utamanya dia. Wa ma'alamahu, alangkah berilmunya dia. Fama mubtada'un, di makna syai'un adimun. Ma di sini ma ta'ajubiyah. Kedudukan Eropnya, ma'bani ala sukun fi mahali ropin sebagai mubtada. Maknanya adalah sesuatu yang besar, yang agung. Adapun af'ala ini fi'il madi, fa'ilnya wa fa'iluhu dhamir mustadirun fi wujuban ya'udu ila ma. Fa'ilnya adalah dhamir mustadir fi wujuban, takdirnya huwa kembali ke ma. Ini di antara tempat-tempat yang fa'ilnya mustadirun wujuban. Wal ismul mansubul muta'ajjabu minhu maf'ulun bihi. Sedangkan isim mansub yang dikagumi itu sebagai maf'ul bih. Wal jumlatu khobaruma. Sedangkan jumlah dari fi'il, fa'il, maf'ul bih sebagai khobar ma. Ini i'rab daripada ma'af'alahu. Ya. Ma mubtada, af'ala fi'il madi, fa'ilnya dhamir mustatir, wujuban takdirnya huwa. Nomor haknya maf'ul bih, jumlah fi'il fa'il maf'ul bih sebagai khobar ma. Ini juga yang pertama, wasiqatu tsaniyatu af'il bi Zaidin. Maknanya sama. Contohnya ahsin bi Zaid, alangkah bagusnya si Zaid, wa akrim bi, alangkah mulianya dia. Sekarang i'rabnya, fa'af'il fi'lun lafdu lafdul amri wa maknahu at-ta'ajjubu. Fi'il lafadznya lafadz amr. Lafadznya perintah, tapi maknanya ta'ajjub. Walaisa fihi dhamirun. Tidak ada dhamir pada af'il. Tidak ada fi'il amr. Kalau fi'il amr, dhamirnya apa? Mustatirun wujuban, takdiru anta. Ini tidak ada dhamir. Wa bi zaidin fa'iluhu. Bi zaidin jar majrur. Ini fa'ilnya. Fa'ilnya za'idah. Wa aslu qawlika ahsin bi zaidin ahsana zaidun. Asalnya ahsin bi Zaidin itu ahsana Zaidun. Fi'il fa'il. Ay sara dha husnin. Jadilah dia orang yang punya kebagusan. Nahu awraqas sajaru. Ya ini pohon itu berdaun. Banyak daunnya. Summa ghuyirat sighatuhu ila sighatil amri. Kemudian dirubahlah bentuknya. Bentuk madi tadi, af'ala tadi kepada bentuk amr. Faqabuha isnaduhu ila dhahir. Maka bentuk amr itu jelek ketika disandarkan kepada isim dhahir. Wazidatil ba'u fil fa'il. Ya. Ahsin Zaidun itu bagus. Maka ditambahkan apa? Ba pada fa'ilnya jadi ahsin bi Zaidin. Nah, barakallahu fikum. Syarah kok ya, Pak Sofia. Nah. Qallat. Tulisannya podo, qultu. Yuta ajabu. Bu. Ajabu. Baik. Ucapan beliau bab ta'ajub. Bab ta'ajub. Ta'ajub itu adalah perasaan yang terjadi pada jiwa ketika merasa adanya suatu perkara yang samar sebabnya dan keluar dari yang semisalnya atau sedikit yang semisalnya. Misalkan masjidnya sangat bagus, ya sedikit masjid-masjid yang bagus, nah, maka dikatakan ma ahsanal masjidah. Masjidnya sangat besar. Ya. Ada yang besar tapi jarang, sedikit. Qallat. Nadhairuhu. Nah, dikatakan ma akbarul masjid, alangkah besarnya masjid ini. Baik, ini namanya ta'ajub ya, kekaguman. Kalau biasa-biasa ya enggak kagum. Nah, tidak kagum. Maka keluar dengan ucapannya khafiya sababuhu, yang tersamar sebabnya adalah perkara-perkara yang jelas sebab-sebabnya. Maka tidaklah dikagumi sesuatu dari sesuatu yang sebabnya jelas. Oleh karena ini dikatakan apabila jelas sebab, tampak jelas sebab, maka batal. Ajab. Ini tidak ada kekaguman. Istamir. Walukman. Makhraja bikin latin atau iri wal kuruju anha mayak suruh nadau iruhu fil wujudi kala yata'ajabu minhu. Baik. Keluar dengan kalat nadau iruhu, ini kilatin nadau iruhu, sedikit yang semisalnya atau keluar dari yang semisalnya adalah apa yang banyak. Banyak yang semisal, ya, yang ada, maka tidaklah ditakjub, ya, dikagumi darinya. Kalau banyak, ya. Seperti tadi misalkan masjid-masjid biasa banyak, maka enggak dikagumi situ, enggak dikatakan alangkah apa, enggak bisa, ya. Nah. Stamir. Wa ajabu min sifatillahi tsabitati bil kitabi was sunnati wa ijma'i salaf al ummati. قال تعالى بل عجبت ويسخرون بضم التاء في قراءة همزة والكسائي وهو عجب يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صفات عجب أفهم ini di antara sifat-sifat Allah yang tetap baginya dengan Alkitab wa Sunnah dan kesepakatan Salaful Ummah. Di antara dalilnya, qala ta'ala bal ajibtu wa yasharun. Syaitnya di sini, ajibtu. Ini Allah berfirman dan aku kagum. Dan mereka merendahkan. Dengan mendomah tak, ajibtu dalam kiroahnya Hamzah juga Kisai. Dari kiroah Sabah. Nah. Dan sifat ajab bagi Allah itu sifat yang sesuai dengan kemuliaannya subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita mentahrifnya, memalingkan maknanya. Oh, sifat ajab itu maksudnya demikian-demikian. Wala ta'til, dan tidak boleh menolaknya. Allah tidak punya sifat ajab. Tanpa takyif, tanpa membagaimanakannya. Dan tanpa tamsil, memisalkannya. Oh, sifat agungnya Allah itu seperti ini. Seperti sifat ini. Nah, tanpa tahrif, taktil, takyif, dan tamsil. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah. Tidak ada yang serupa dengannya suatu apapun, dan dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Disebutkan dalam ta'liq ya. Ulima min at-ta'rif as-sabiqi anna at-ta'ajjuba naw'ani. Diketahui dari definisi yang telah lalu bahwasanya ta'ajub itu terbagi menjadi dua. Ahaduhuma ay yakuna qadiran an khafa'il asbabi 'ala al-muta'ajjibi fa yandahisu lahu wa yasta'zimuhu wa yata'ajjabu minhu. وهذا النوع مستحيل على الله لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. Yang pertama, ta'ajub itu, kekaguman itu berasal dari tersamarnya sebab-sebab dari si yang kagum, al-muta'ajib, yang kagum tadi, orang apa yang lainnya. Maka dia kemudian terkagum-kagum, terkejut, merasa besar perkara itu, mengaguminya. Yang semisal ini, jenis ini tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak tahu sebabnya samar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah samar atasnya suatu apapun. Ini jenis yang pertama. Athani ayakuna sababuhu khuruju syai'an nazairihi aw amma yanbaghi ayakuna alaihi ma'a ilmin mutajibi wa hadha huwa thabitu lillah ta'ala. Jenis yang kedua, sebabnya ta'ajub tadi keluarnya perkara tersebut dari yang semisalnya. Ya. Tidak seperti yang semisalnya. Atau dari yang sepantasnya. Seharusnya. Disertai ilmu dari yang kagum tadi. Dan jenis ini tabit tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala hadisu fi isbati sifatil sifatil ajabi katsiratun. Hadis-hadis tentang menetapkan sifat ajab bagi Allah itu banyak sekali. Minha di antaranya hadis ajiba rabbuna min qaumin yuqaduna ilal jannati fis salasil. Rabb kita heran dari satu kaum yang dituntun ke dalam jannah dengan rantai-rantai. Waqad ajma'a salafu 'ala subutil 'ajabi lillahi fa yajibu isbatuhu lahu min ghairi takhrifin wala ta'dilin wala takyifin wala tamtsilin. Dan sungguh salaf telah sepakat tentang penetapan sifat ajab bagi Allah, maka wajib menetapkannya tanpa takhrif, memalingkan maknanya, merubah maknanya, tanpa ta'til menolaknya, tanpa takyif membagaimanakannya, dan tanpa tamsil memisalkannya. Wa huwa ajabun haqiqiyun yaliqu billahi subhanahu wa ta'ala. Sifat ajab yang hakiki bagi Allah sesuai dengan keagungannya. Intaha bitasarrufin min syarhi Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ala lum'atil i'tiqad. Selesai dengan sedikit perubahan dari syarah Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah beliau terhadap lum'atil i'tiqad Ibnu Qudamah. Istamir. متعجب له صياغ كثيرة واردة في الكتاب والسنة ولسان العربي غير مبوب المفعول بوب يبوب تبويبا مبوب مبوب غير مبوب لها النهوي. فمن الكتاب قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم الآية والآية. ومن السنة حديث سبحان الله إن المؤمنين la yanjusu. Wa min kalamil arabi qauluhum Allahu lillahi darruhu farisan wallahi anta walillahi anta wa qataluhu lillahi. Nah, kalau ini ada alifnya. Yang tadi juga enggak ada alifnya, bacanya lillah. Kalau ada alifnya bacanya Allah. Wa qataluhu qatalahu Allah. Qatalahu Allah. Min syairin. Wa ghairu dzalika minal alfadi dalati ala ta'ajjub. Nah, at-ta'ajjub memiliki sirah yang banyak yang datang di dalam kitab as-sunnah dan juga lisannya orang Arab yang tidak dibuat bab dalam nahwu wa'iru mubawabin, tidak ada bab nahwu banyak. Kalau dalam kalau tidak dibuatkan dalam bab nahwu itu banyak ta'ajjub. Di antaranya dari Al-Qur'an firman Allah Ta'ala, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum?" Bagaimana kalian kufur kepada Allah dalam keadaan kalian itu mati lalu Allah menghidupkan kalian? Al-ayat. Bacalah ayat ini. Al-ayata ini maf'ul bih dari fi'il yang mahdhuf. Iqra'il ayata. Ini jiran. Juga dari sunnah hadis subhanallah. Maha suci Allah. Sesungguhnya seorang mukmin tidak najis. Seorang mukmin tidak najis. Dari kalamul Arab, ucapan mereka lillahi darru farisan, alangkah bagusnya dia sebagai penunggang kuda. Walillahi anta qatalahullahu min syair. Ini bukan artinya Allah semoga Allah memerangi penyair itu, tapi ini ucapan kekaguman. Alangkah bagusnya penyair itu. Ya, jadi jangan diartikan keterleknya Allah Ta'ala memerangi dia Allah. Enggak, tapi ini kekagumannya, ta'ajub. Lafat-lafat yang digunakan untuk kekaguman. Dan yang selain itu dari lafat-lafat yang menunjukkan atas ta'ajub. Istamir. Sigo. Bunda apa tutup? Nah. Innamaqtasarannahwiyyuna alayhima littiradil ityani bihima bikulli makna yasihhu ta'ajjubu. Ucapan beliau dan dia memiliki dua sirah, yakni yang dibuat bab bagi keduanya dalam kitab-kitab nahwu. Nah, keduanya diletakkan untuk kekaguman. Hanya saja para ahli nahwu mencukupkan atas dua bab ini, karena pasti datangnya dua sirah ini dalam setiap makna yang bisa digunakan untuk ta'ajjub. Ya. Karena dengan dua bab ini setiap makna untuk ta'ajjub bisa digunakan dengannya. Stamir. Hada wazni. Ucapan beliau salah satunya adalah maaf ala Zaidan. Sebagian mengatakan maaf alahu, ya, pakai domir. Nah, sigho ini tidak terbatas pada susunan tertentu. tapi masuk di bawahnya semua bentuk yang datang atas wazan ini. Sebagaimana contoh-contoh musannif. Jadi bisa dibuat. Misalkan, alangkah bagusnya sepeda ini. Hendak ya, Pak Usman. Tutahti. Ta, apa yang asop, ya. Alangkah kecilnya rumah ini. Sofir ya kali di af'ala. Al-baita. Alangkah kunonya mobil ini. Kok udama af'al. Kabeh digawe af'al. Nah. Anu buat soal ke bola Pak. Besarnya kambing ini. Oh, gonama. Antum kurang pas. Alangkah besarnya kelapa ini. Kan kalau kelapa biasanya segini, segini kan itu keluar dari kebiasaan. Ini bisa dikagumi badannya. Nah. Jadi tidak terbatas dengan sigoh apa? Lafaz atau susunan tertentu, tapi semuanya bisa masuk. Stamir? Nabila? Belum, wafat warad. Wafat warad. Waradat. Waradat. Halimu. Sirwati. Tu. Sirwati. Di mawadi. Mau. Mau. Mau di aina. Ni. Mau di aini. Mau di aini. Min al-Qur'an. Min al-Qur'an. Tuh. Wah, gimana? Ada yang min al-Qur'an. Min al-Qur'an yang hari ini. Awal di ta'ala. Pama as. Baru unik. Batani. Sungguh telah datang sigoh ini. Sigoh yang mana? Sigoh yang mana, Bana Bila? Apa? Maaf alahu, ya. Dalam dua tempat dari Al-Qur'anul Karim. Antum pas baca Al-Qur'an, antum cari, insyaallah cuma dua ini. Yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, Fama asbarahum ala nar. Artinya, Mbak Umers? Alangkah sabarnya mereka dalam neraka. Ma asbarahum. Yang kedua firman Allah Jalla fi'ulah, kutilal insanu ma'akfarah. Ma'akfarah artinya? Berayaan. Alangkah akhirnya dia. Waqalu istamir. ucapan beliau wa maf'ala wa af'ala fi'lun madin ay ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Dalilnya apa? Dalilnya bersambungnya fi'il ini dengan nunul wiqayah. Ya, kamu katakan maaf koroni ila afillah, artinya Utsman maaf koroni ila afillah, artinya alangkah butuhnya aku ma'ahsanani in ittaqaitullaha, artinya alangkah bagusnya aku ya ba bila jika aku bertakwa kepada Allah. Ya, ma'ahsanani ma'afqarani. Wallahu alam bisawab. Naktabi bihada barakatuh. Tidak harus. Tidak harus mandi. Bisa. Contohnya? Ya enggak apa-apa. Tentu ya. Iya tadi kan saya sebutkan yang itu yang tidak dibuat bab dalam nahwu. Cuman pertanyaan Bu Sofia tadi tentang nakiroh. Kalau nakiroh bisa atau tidak? Wallah alam ya. Mungkin tidak kembali nanti pembahasannya. Nah contohnya semuanya di sini ma'rifat. Tapi kalau kita lihat ya sebagai maf'ul bih. Nah hukum asalnya bisa, tapi dalam ta'ajub ini wallah alam apakah harus ma'rifat. Nah, dilihat kembali insyaallah. Baik. Nah, kami bihar tadi. Itu ma'nya. Nah, kira disifati jadi ma'rif jadi mubtada. Musawiknya nah. Sudah mana? Nakiroh maksudah. Iya enggak. Bukan nakiroh maksudah istilahnya. Nakiroh disifati sehingga jadi khusus. Menjadi kata menjadi khusus. Belum sampai tempat ma'rifat. Tapi bukan maksudah istilahnya. Kalau maksudah kan dalam pembahasan munada. Wait, hold on a minute.